بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وحديث أبي ذر سئل الرسول هل رأيت ربك قال نور أنا أراه dan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Azza wa Jalla? Yaitu ada cahaya yang menghalangi untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Wa hadithu Abi Musa yaqulu qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bikhamsi kalimatin. Dan hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami menyampaikan 5 kalimat. Beliau mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla la yanamu wa la yambaghi lahu an yanama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidur. Yakhfadul qista wa yarfa'uhu. Allah Azza wa Jalla merendahkan, menurunkan timbangan amalan dan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari. Diangkat kepada Allah Ta'ala amalan di malam hari sebelum amalan di siang hari. Wa amalul nahari qabla amalil laili. Dan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla amalan di siang hari sebelum amalan di malam hari. Hijabuhun nuru law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijab Allah Azza wa Jalla adalah cahaya. Seandainya Allah Ta'ala menyingkap hijab tersebut, niscaya pancaran wajahnya akan membakar segala sesuatu yang penglihatannya sampai kepadanya dari kalangan para makhluknya. Fahada amrullahi fid dunya. Maka ini adalah urusan Allah Azza wa Jalla di dunia. Walamma sa'ala Musa rabbahu Dan tatkala Musa alaihissalam bertanya kepada Rabbnya, qala, dan tatkala Musa alaihissalam meminta kepada Rabbnya, qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku sehingga aku bisa melihatmu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, engkau tidak akan melihatku, yaitu di dunia. Akan tetapi lihatlah gunung tersebut. Apabila ia tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Maka tatkala Rabbnya subhanahu wa ta'ala menampakkan diri kepada gunung tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung tersebut hancur lebur. Dan Musa alaihissalam pun tersungkur pingsan. Kemudian tatkala Musa alaihissalam sadar, beliau berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu, dan aku adalah yang pertama kali beriman. Fallahu subhanahu wa ta'ala ajma'u annahu la yarahu ahadun fi hadhihi dunya. Ajma'a ala dhalika ahlul ilmi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mereka para ulama bersepakat bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihat Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Para ahlul ilmi bersepakat atasnya. Lakinil ikhtilafu fir rasuli. Akan tetapi perbedaan pendapat pada Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu apakah beliau melihat Allah Ta'ala di dunia ataukah tidak. Wassawabu annahu ma ra'ahu. Dan yang benar adalah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak melihat Allah Ta'ala di dunia. Lil adillati allati dzakarnaha lakum. Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan kepada kalian. Wa amma fil akhirati fayarahu ar-rasulu wa yarahu al-anbiya'u wa yarahul mu'minuna. Adapun di akhirat, Rasul alaihi salatu wassalam, para nabi dan orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang Rabbnya. Waja'at ahadithu mutawatiratun fi ru'yatil mu'minina li rabbihim. wa ala ra'siha hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Dan datang hadis-hadis yang mutawatir tentang bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat. Dan yang terdepan dari hadis-hadis tersebut adalah hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah Ta'ala. Wa hadithu Abi Hurairah, dan hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hal tudaruna fil qamari lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian termudaratkan tatkala melihat bulan di malam purnama? Para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Qala fahal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian termudaratkan dalam melihat matahari tatkala tidak ada awan yang menghalanginya? Qalu la ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, maka sungguh kalian akan melihat Allah Ta'ala demikian pula. Wasaqa ibnul qayyim fi hadil arwahi an hawalai 30 sahabiyan ahadith ru'yatillahi mutawatiratan yu'ayyiduha al-Qur'an. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Hadil Arwah menyebutkan dari kurang lebih 30 sahabat hadis-hadis tentang akan dilihatnya Allah Ta'ala oleh orang-orang yang beriman di akhirat, yang mutawatir, yang dikuatkan oleh Al-Quran. Minha wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menguatkannya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang Rabbnya. Wa minha qawlullah tabaraka wa ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah dan tambahan yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Kama fussirat fi hadithi Suhaibin, sebagaimana ayat tersebut ditafsirkan di dalam hadith Suhaib radhiyallahu anhu. Wal hadithu fi sahihi Muslimin anna ru'yatal mu'minina li rabbihim tabaraka wa ta'ala fil akhirati yun'imuhumullahu bil jannati thumma yu'tihim afdala min hadhan na'imi wa huwa nadharu ila wajhihil karimi. Dan hadith di dalam Sahih Muslim bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat. Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang lebih utama daripada kenikmatan-kenikmatan ini, yaitu melihat wajah Allah yang mulia. Wa ba'dun nasi yahki anna hunaka ikhtilafan baina Aisyah radhiyallahu anha wa baina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi ru'yati Rasulillahi rabbahu. Dan sebagian manusia menyebutkan bahwa di sana ada perbedaan pendapat antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang Rasul alaihi salatu wassalam melihat Rabbnya yaitu di dunia. Wal waqi'u annahu laisa bainahuma khilafun, padahal kenyataannya tidak ada perbedaan pendapat antara keduanya. Fa'aisyatu tanfi an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'ainai ra'sihi fil yaqadhati fi lailatul Isra'i. Karena Aisyah radhiyallahu anha meniadakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya dengan dua mata kepalanya dalam keadaan sadar di malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa Ibnu Abbasin yara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu biqalbihi. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya dengan kalbunya. Wa hadha yufiduna annahu laisa bainahuma khilafun. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat antara keduanya. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha law sarraha laha Ibnu Abbas biqaulihi ra'a Muhammadun rabbahu bifuadihi lama qalat lahu hadha ghalatun abadan. Karena sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha seandainya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dengan terang-terangan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan ucapan beliau Ibnu Abbas bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam melihat Rabbnya dengan kalbunya, niscaya Aisyah radhiyallahu anha tidak akan berkata kepada Ibnu Abbas bahwa ucapannya ini merupakan kekeliruan. Wahiya la ta'ni Ibnu Abbasin wa man yaqulu bi mithli hadzal qawli. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidaklah memaksudkan Ibnu Abbas dan orang yang mengucapkan semisal ucapan ini, yaitu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam melihat Allah dengan kalbunya. Innama ta'ni man yad'i anna Muhammadan ra'a rabbahu bi'ainaihi. Aisyah turidu hadza. Hanya saja Aisyah radhiyallahu anha maksudkan orang yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melihat Rabbnya dengan dua matanya, yaitu di dunia. Aisyah radhiyallahu anha maksudkan orang yang seperti ini. Taqulu, beliau berkata, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyata. Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa menyangka bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam melihat Rabbnya, maka sungguh ia telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah Azza wa Jalla. Wa yantahil amru ila annahu ma sara ma annahu ma sara bainahuma khilafun fil aqidati. Dan sampailah perkara ini kepada bahwasanya tidak terjadi perbedaan pendapat di dalam perkara akidah antara Aisyah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fala khilafa baina Aisyah wa Ibnu Abbasin. Maka tidak ada perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lau sami'a Ibnu Abbasin hadith Aisyah ma khalafaha. Seandainya Ibnu Abbas mendengar hadith Aisyah, tentunya Ibnu Abbas tidak akan menyelisihi Aisyah. Yang dimaksud ucapan Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa menyangka bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melihat Rabbnya, yaitu di dunia, maka ia telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah. Yaqulu laha sahihun kalamuki wa anna ar-rasul ma ra'a bihi bi 'ainai ra'sihi ma ra'a rabbahu bi 'ainai ra'sihi. Ibnu Abbas akan berkata kepada Aisyah, ucapanmu benar dan Rasul alaihi salatu wassalam tidak melihat Rabbnya dengan dua mata kepalanya, yaitu di dunia. Wa ana marratan qultu hadzal kalama, dan aku pernah mengucapkan ucapan ini. Qultu, yaitu aku mengatakan, innal mu'mina yara hadhihi ru'yata, yarahul mu'minuna biqulubihim, ya'ni ya'lamuna, bahwasanya seorang mukmin di dunia melihat Allah Azza wa Jalla dengan penglihatan ini, yaitu dengan kalbunya. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala dengan kalbu-kalbu mereka, yaitu di dunia, yaitu mereka mengetahui tentang Allah Ta'ala. Falqulubu tatasawwaru annallaha fis samai, maka kalbu-kalbu mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit. Wa annahu istawa 'alal 'arsyi, dan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Wa annas samawati wal arda fi qabdatihi, dan bahwasanya langit-langit dan bumi berada di dalam genggamannya. Ya'ni yahsulu fi qalbil mu'mini mithlu hadhihi al-ashya'i wa yatasawwaru 'azamatallahi wa ya'budullaha ka'annama yarahu, yaitu muncul di dalam kalbu seorang mukmin semisal perkara-perkara ini, dan ia mengetahui keagungan Allah, dan ia beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, apabila engkau tidak melihat Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala melihatmu. Qultu bimithli hadzal kalami, aku pernah mengucapkan semisal ucapan ini. Fahawwasha 'alayya ba'du ahli al-fitani wa ahli al-bid'i wad-dalali, lalu sebagian orang-orang yang terfitnah, ahlul bid'ah dan orang-orang sesat mencela diriku. Farad 'alaihi ahadu tullabi bi musa'adati lahu, lalu salah seorang muridku membantahnya dengan bantuanku kepadanya. Wasmuhu Ismail as-Sudani, namanya adalah Ismail as-Sudani. Raddan syafian, ia membantahnya dengan bantahan yang menyembuhkan kebodohan. Dammanahu jawaza dhalika min aqwal Ibni Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa ghairihima, ia sebutkan di dalamnya bolehnya ucapan tersebut dari ucapan-ucapan Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan selain keduanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.